السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، أما بعد، أي للبخاري ومسلم، وهذا يغني عن ذكره في آخره أخرجاه. Lama nuzila, didomahkan di nun, dikasrahkan di huruf zai. Nuzila, ay nazala bihi malakul maut. Ketika turun kepadanya malakul maut. Dan malakul maut ini lebih sahih daripada malaikat Israel. Malaikat pencabut nyawa siapa namanya? Israel kan? Sesungguhnya dalam riwayat-riwayat yang sahih tidak disebutkan Israel, tapi disebut dengan malakul maut. Disebut dengan malakul maut. Maka mana nuzila adalah ketika turun kepadanya. Yani turun kepadanya malakul maut. Wal malaikatul kiram alaihimussalam, dan juga malaikat-malaikat yang mulia alaihimussalatu wassalam. Wa alaihimussalam berarti bukan satu, bukan malakul maut saja. Naam. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih tentang seorang mukmin, kalau meninggal maka malakul maut akan berada di sisi kepalanya mencabutnya. Kalau dari orang kafir maka dicabut dengan kasar, karena orang kafir itu menolak untuk mati, maka dipaksa, kadang-kadang dipukul punggungnya. Al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Tetapi kalau orang mukmin hanya dipanggil saja, wahai ruh thayyibah, wahai ruh yang baik, keluarlah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tenteram, kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaan dan diridhai. Maka ruh tadi mengalir seperti mengalirnya air dari mulut ceret. Au ceret ya, teko. Dengan mudahnya mengalir. Dan tidak dibiarkan ketika keluar sedetik pun kecuali diambil oleh malaikat-malaikat yang sudah menunggunya. Ini dalil bahwa bukan hanya malakul maut, ada malaikat-malaikat lain yang membawa masuh. Masuh itu kain kafan. Tapi kembali kepada pembahasan. Malaikat tadi membawa masuh, membawa kain kafan yang sangat harum baunya, sangat lembut, tidak dibiarkan ketika keluar sedetik pun kecuali dibawa. Di kain tadi, malaikatnya putih bersih, bercahaya banyak sejauh mata memandang. Kemudian diantarkan oleh mereka sampai ke langit yang kedua. Langit yang kedua, mereka bertanya para malaikat yang ada di sana, ma hadhihir ruhut thayyibah, apa ini ruh yang baik, harum semerbak, siapakah dia? Maka disebut namanya dan nama bapaknya dan nama sukunya. Maka dibukalah pintu langit, ahlan wa sahlan, dan begitulah seterusnya. Sehingga disebutkan di sini, lamma nuzila, ketika turun kepada Nabi, yakni turun malakul maut dan turun malaikat-malaikat yang menunggu ruh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tafiqa bikasril fa wa fathiha wal kasru afsah, dan kasrah lebih sahih. Wa bihi ja'al Qur'an. Jadi dibaca dengan kasr dan dibaca dengan fath. Tafiqa dan tafaqa, mana yang lebih sahih? Atau bahasanya, karena dua-duanya sahih, mana yang lebih fasih? Yang lebih fasih apa yang ada dalam Quran, yaitu tafiqah. Wa ma'nahu ja'ala, ay ja'ala yatrah qamisahu mulailah, beliau menutupkan kainnya ke wajahnya. Dan ini barakallahu fikum menunjukkan kalau Rasulullah SAW juga merasakan sakaratul maut, juga merasakan sakaratul maut. Beliau berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Sesungguhnya kematian itu sakit. Sesungguhnya kematian itu sakit. Saking sakitnya, Rasulullah SAW berkeringat di jidatnya. Dan kemudian menutupkan wajahnya dengan kain. Dalam keadaan sakaratul maut, beliau ingat perkara yang paling beliau khawatirkan, yaitu dijadikannya kuburan sebagai masjid. Maka beliau sempat-sempatnya dan menyempatkan di tempat yang sempit, yaitu ketika akan wafat. Beliau berkata, la'anallahu al-yahud wal-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dilaknat Yahudi, dilaknat Nasrani, karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah, yuhaddiru ma sana'u. Kata Aisyah, Rasulullah SAW memaksudkan peringatan. Kalian jangan menjadikan kuburanku sebagai masjid. Bahkan dalam riwayat disebutkan dengan kalimat yang sangat jelas, ala fala tattakhidu qabri wathanan yu'bad. Ketahuilah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid, karena ujungnya akan menjadi berhala yang disembah. Demikian barakallahu fikum hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini sebagai dalil yang kedua di dalam bab kita, yaitu bab kerasnya larangan beribadah di sisi kuburan, apalagi menyembah kuburan. Beribadah di sisi kuburan, walaupun beribadahnya untuk Allah, sudah dilarang. Jangan dijadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Masjid adalah tempat ibadah. Jangan jadikan kuburanku sebagai masjid, yakni jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Yatrah khamisatan lahu, khamisah difathahkan yang bertitik satu, yaitu kha, kemudian sad tanpa titik, kisa'un lahu a'lam, kain yang memiliki corak-corak. Faidha igtamma biha kashafaha, ay kashafaha an wajhi. Ketika sudah agak enakan, beliau lepas lagi kainnya, disingkapkan lagi wajahnya, dan kemudian berkata, la'anallahu al-yahud wal-nasara ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid. Yubayyin anna man fa'ala mithla dhalik, menjelaskan bahwa siapa yang melakukan hal yang seperti itu, halla 'alaihi 'an la'nah, halla 'alaihi min al-la'nah. Siapa yang melakukan hal yang sama, maka dia dilaknat. Yahudi menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid, dilaknat. Nasrani menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid, dilaknat. Maka siapapun termasuk umat ini, umat Islam, kalau menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid, maka dilaknat. A'udzubillah. Yuhadziru ma sana'u. Kalimat yuhadziru ma sana'u, al-zahir, yang tampak, anna hadha min kalami Aisyah, bahwa itu dari ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Li'annaha fahimat, karena beliau paham dari ucapan Nabi SAW, melaknat Yahudi, melaknat Nasrani, maknanya kalian jangan seperti mereka. Itu tahdzir. Tahdzir min fi'lil Yahud. Tahdzir min fi'lin Nasara. Peringatan dari perbuatan Yahudi dan perbuatan Nasrani. Yani tahdhira ummatihi, memperingatkan umatnya min hadas sani', memperingatkan umatnya dari perbuatan tersebut. Alladzi kanat taf'aluhu al-yahud, yang dilakukan oleh Yahudi, yang dilakukan oleh Nasrani, yaitu menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Fa innahu minal ghuluwi fil anbiya, karena itu termasuk ghulu terhadap para nabi. Ghulu berlebih-lebihan, ekstrim. Ada berapa bentuk-bentuk keekstriman, bentuk-bentuk ghulu? Bermacam-macam. Membuat patungnya, itu ghulu, ekstrim, berlebihan. Memajang fotonya, itu ghulu, ekstrim, berlebihan. Membikin tempat ibadah di kuburannya, ghulu, berlebihan. Membangun kuburannya dengan bangunan-bangunan, dengan kubah-kubah, itu ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Wa min a'zamil wasail asy-syirik, dan ghulu-ghulu tersebut, sikap-sikap ghulu tersebut merupakan wasilah, merupakan jalan menuju kesyirikan. Jalan menuju kesyirikan. Wa min ghurbatil Islam anna hadzal ladzi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ilai tahdiran li ummatihi an yaf'aluhu ma'ahu wa ma'a salihin min ummatihi qad fa'alahu al-khalqul katsir, dan termasuk keanehan. Artinya sudah mulai asing Islam ini, bahwasanya di antara bukti bahwa agama Islam sudah mulai asing, perkara yang dilaknat oleh Nabi ini, perkara yang diperingatkan oleh Nabi, hati-hati jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani, jangan membangun kuburan sebagai masjid, dilaknat oleh Allah. Ternyata sudah banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Berarti Islam semakin asing. Islam semakin tidak dikenal oleh mereka. Larangannya tegas, riwayatnya jelas. Larangannya tegas. La'anallahu al-yahud. Dilaknat Yahudi, dilaknat Nasrani. Yang maknanya dilaknat semua orang yang menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Dan kuburan orang saleh sebagai masjid. Kuburan nabi saja tidak boleh dibangun sebagai masjid atau dijadikan tempat ibadah. Apalagi kuburan orang-orang yang bukan nabi. Orang-orang saleh yang bukan nabi. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata kerasnya larangan Nabi terhadap perbuatan ini tidak diketahui oleh kebanyakan muslimin. Tidak dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Banyak mereka yang membangun kuburan sebagai masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naktafi bihadal qadr barakallahu fikum. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته